Sahabat, setiap kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Salah satu cara berdakwah adalah dengan media radio yang pahala dan manfaatnya lebih besar dari sebuah pondok pesantren, seperti yang dikatakan Buya Yahya berikut ini. Subhanallah, ini dakwah yang besar sekali pahalanya dan manfaatnya juga untuk menghentikan kesesatan-kesesatan akidah. Untuk ini lebih gede dari pondok ini. Bangun pondok aja 1 miliar enteng, apalagi untuk ini ya. Semestinya ini orang bakal berebut di dalam dunia media ini. Ini yang ketinggalan kita tuh di dunia media, dan ini termasuk wasiat Habibullah Baharun. Radioku AM 1089 kini akan memperbesar daya jangkau siarnya agar bisa menyelamatkan akidah umat. Biaya besar bukan menjadi kendala jika dilakukan bersama-sama sehingga ada ikatan hati. Maka dibutuhkan pejuang-pejuang yang ikhlas untuk mewujudkan semuanya. Cuman akan kita besarkan, kita ingin besarkan semuanya. Ini akan kita besarkan sampai 10 kilo. Kalau 10 kilo nanti sampai Lampung sana, Banten, Lampung, sampai Sumedang, ini kita akan besarkan. Dan ini perlu dana besar. Barangkali ada yang dengan sukarela, paling tidak ada ikatan hati. Setiap bulan boleh, seminggu sekali boleh, daftar, nanti akan diambil itu uang. Biarpun hanya 1.000 rupiah. Jadi kalau 1.000 rupiah merasa memiliki radio ini. Dan gak ada yang ketahuan. Gak ada ketahuan insya Allah. Kalau Anda tidak menulis, tidak ketahuan. Aman insya Allah. Kita tidak pernah minta sumbangan keliling ke rumah masing-masing. Enggak. Tapi ini nanti ditulis kesiapan saya sebulan 1.000. Ada yang sebulan 5.000. Sebulan 3.000. Dan itu hanya dalam tempo tidak lama. 2 tahun saja. 2 tahun atau 1 tahun. Nah kalau gak nyambung, gak pernah dengar radio. Gak tambah ilmu nanti. Jadi ada yang 5.000 boleh, 10.000 boleh, bahkan ada yang sudah ngambil 5 jutaan boleh. Tidak ada masalah per bulan. Dalam tempo yang tertentu, 2 tahun saja. Nah ini adalah program terakhir, nanti tolong dibagi, dicatat, dan nanti akan dikembalikan. Nanti kemudian jangan ragu, kalau diminta tiba-tiba kok mohon maaf. Sudah terlanjur, Buya saya siap 100.000 per bulan. Lah kok pas hari itu kok nggak ada, bulan ini saya libur Buya. Nggak ada masalah. Wong kita adalah untuk mengikat hati kok. Tapi mohon semuanya bisa istiqomah. Tidak usah ragu ini semuanya. Tidak usah ragu dan tidak usah malu. Tidak usah, kita hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita ingin mengikat sebanyak-banyaknya. Orang yang belum bisa memberi yang banyak, tapi saya malu nyumbangnya. Loh kok nyumbang malu? Sebang ibu semampunya apa? Sedikit, sedikit itu kalau sudah tulus akan menjadi besar nanti umat Islam. Allah Maha Kaya. Seperti radio-radio yang lain itu kan miliaran juga. Itu juga mudah. Yang beli satu orang, satu orang, satu orang. Tapi yang lain mana? Yang lain belum merasa memiliki. Sambungkan dalam tim ini insyaallah. Kemudian kalau pengen membantu harus ke tempat yang benar. Tidak ada cabang nanti. Baik, ini saja. Nanti mohon dibagi dan tidak usah ragu. Kalau tidak diambil tidak ada masalah. Dan saya tidak tahu. Kalau Anda tidak mengambil saya juga tidak tahu. Dakwah tidak boleh bikin malu. Akan tetapi dakwah adalah mengajak orang dalam kebaikan. Mari daftarkan diri Anda untuk bergabung menjadi donatur tetap di Radioku. Dengan cara ketik nama, pagar, alamat, pagar, jumlah donasi rutin tiap bulan. Diulang, ketik nama, pagar, alamat, pagar, jumlah donasi rutin tiap bulan. Kirim SMS ke nomor 0852-1119-4446. Diulang, 0852-1119-4446. Dan donasi Anda kirim ke Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7311222222. Diulang, Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7311222222. Atas nama Radioku Network. Semoga harta yang Anda donasikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi harta terbaik Anda di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah dengan cara ini meringan, dan kalau orang paham dakwah akan berebut insya Allah.